أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم إلى يوم الدين لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم إلى يوم الدين لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita berbicara tentang kita bermaris dari bab tasarufat al-marid al-maliyah, yaitu seseorang yang sakit yang dia berkehendak untuk menyalurkan hartanya untuk berderma. Qala al-malik hafidhullah ta'ala, wa man kana maraduhu musammanan wa lam yasamahu faraj atau firaj fatabarra'uhu yasifu min jami'i malihi katabarra'ati sahih. Dan bagi seseorang yang sakit, yang menahun, yang dia selalu berada di tempat tidurnya, seperti stroke misalnya, misalnya lama, ada yang 2 tahun, ada yang, maka tatkala dia berderma, maka sah-sah juga dia memberikan derma seluruh hartanya, seperti dia berderma pada waktu sehat. Dan tentunya berderma di sini yang paling berhak adalah ahli warisnya dulu. Misalnya dia sebagai seorang bapak, maka dia memberikan. Ini baru kesana, tak kasih. Nomor 2 yang sana, nomor 3 ini, nomor yang lainnya. Li'annahu la yakhafu minhu ta'jilul maut. Karena orang yang sehat atau sakitnya menahun, ini dia tidak khawatir akan tergesa-gesa kedatangan kematian. Fahuwa kal haram, seperti haram, fikun. Amma in lazima man bihi marad muzammanul firaj fahuwa kaman maraduhu mukhawwakin la tasihu wasayahu illa fi hujudi surus. Adapun seorang yang tidak tetap atau tidak terus sakitnya itu berada di tempat tidur, seperti seseorang yang sakitnya dikhawatirkan. Misalnya dia seorang yang terkena penyakit mendadak misalnya. Ternyata penyakitnya ini benar-benar ganas ya. Satu hari, dua hari, tiga hari, lima hari sudah parah misalnya. Dan dikhawatirkan akan kedatangan maut. Maka tidak sah dia memberikan wasiat kecuali sebatas sepertiga dari hartanya, tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Wali waris dan juga diberikan kepada selain ahli waris. Selain ahli waris tentunya tidak boleh lebih dari sepertiga. Illa idza ajazahu warasah, kecuali ahli warisnya mengizinkan, membolehkan orang yang sakit dalam keadaan parah, berderma lebih dari sepertiga, sedangkan Abu Baratnya mengiyakan semua. Li'annahu maridun mulazimun dirfirash yakhsha 'alaihi talab. Karena orang yang sakit di sini adalah dia tentunya tidak lepas dari tempat tidur dan dikhawatirkan akan halak, akan binasa atau akan meninggal. Maka kalau berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Berarti yang dua per tiga untuk ahli warisnya. Wa yuqtabaru miqdaru sulus 'inda mautihi. Ini waktu lazim wasaya. Dan ternilai dari kadar sepertiga ini tatkala dia setelah kematian, ya. Maksudnya kalau dia berwasiat berarti apa? Wasiatnya berarti di nilai sebesar sepertiga. Karena ini sebagai waktu berwasiat. Waktu istiqomahnya wa tanqidu al-wasaya wa ataya min surusihi hinain. Dan waktu haknya dan dia realisasikan wasiatnya dan pemberiannya itu dari sepertiga di waktu itu. Fa'in dhaqa anha qadimat wasaya ala wa qadimat ataya ala wasaya. Apabila memang hartanya itu terbatas, misalnya seseorang yang berwasiat, dia memberikan juga berwasiat, maka tentunya tak kala hartanya ini sempit, maka didahulukan pemberiannya, bukan wasiatnya. Kalau wasiat itu orang lain, kalau wasiat itu untuk selain ahli waris. Kalau pemberian berarti kepada ahli waris. Li'annaha lazimatan fi haqqil malik. Karena keadaan ini adalah mengharuskan pada haknya orang yang sakit. Faqudimat al-wasiyah kal'afiyah fi hal sihah. Maka tak kala dia sakit, dia dahulukan wasiatnya seperti pemberian tak kala dia masih sehat. Tak kala memang hartanya luas, tidak sempit. Kalau hartanya luas, tidak sempit, maka didahulukan wasiatnya. Ini berwasiat apa kemarin misalnya? Oh, itu untuk masjid, didahulukan. Kemudian al-baqi, sisanya maka untuk ahli waris. Tentunya tidak boleh lebih dari seperti itu. Wa hunaka furuqan bainal wasiyah wal atiyah. Faqad qala fuqaha rahimahullah anna wasiyata tafaruqil atiyah fi arba'ati asya'. Di sana ada perbedaan antara wasiat dan atiyah, pemberian dan wasiat. Dan telah disebutkan oleh para ulama rahimahullah bahwasanya wasiat ini ada empat segi perbedaan antara wasiat dan pemberian. Aharuha salah satunya annahu yusawi bainal mutaqaddim wal mutaakhir fi wasiyah. Kalau di dalam wasiat maka yang awal dan yang akhir ini sama, haknya sama. Li'annahu tabarra' ba'dal mauti, karena wasiat adalah berderma setelah matinya seseorang. Yujibu daf'atan wahidatan, maka wajib untuk memberikan sekaligus dari wasiat yang diwasiatkan. Amal qiyah ada pemberian, fayabda'u bil awal fal awal fiha. Adapun pemberian maka dimulai dari yang awal, yang pertama kemudian yang lainnya. Li'annaha taqa'u lazimatun fi haqqil muqta, karena pemberian ini sebagai terjadi secara keharusan pada haknya orang yang al-mu'ti, orang yang memberi. Misalnya seseorang misalnya sana untuk anak pertama, yang sana anak kedua, sana anak ketiga, maka apa? Maka direalisasikan berdasarkan urut pemberian orang yang punya harta tersebut. Kalau bapaknya ya bapaknya. Kalau wasiat enggak. Misalnya saya berwasiat, misalnya motor saya tak berikan kepada keluarga A, ya. Maka motornya dijual kemudian disamaratakan, keluarga semuanya diberikan sama rata. Ini namanya wasiat. Kalau pemberian seperti tadi, nomor satu saya, nomor dua ini, nomor tiga ini, urut berdasarkan apa yang disebut, ya, tidak boleh sebelah sana nomor satu, kemudian yang nomor tiga tidak bisa, harusnya saya itu yang dapat, tidak bisa. Ini pemberian ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh si pemberi dengan urut. Tidak boleh memilih, tapi berdasarkan apa yang telah diberikan oleh bapaknya misalnya atau orang tuanya. Jadi berdasarkan apa yang dia katakan. Wah, gimana nih bapaknya memberikan saya di belakang, kakak saya yang mendapat depan pinggir jalan. Wah. Nah, ya sudah kamu terima saja, itu pemberian. Ya mana sifatnya manusia adalah wakayum menjamin hebat ya syakur, sedikit dari kalangan manusia ini yang bisa bersyukur, harusnya bersyukur. Sedangkan yang namanya rezeki itu di tangan Allah SWT belum tentu ya. Kalau rumahnya di belakang harus lebih sedikit daripada rumahnya di depan, sama pinggir jalan belum tentu ya. Yang namanya rezeki itu dari penentuan oleh Allah SWT. Tidak Hasani yang kedua, anna mufti la yamliku ar-rujuk fil atiyah bada qabdiha. Yang kedua, seorang yang telah memberikan suatu pemberian maka tidak boleh ditarik kembali dari pemberiannya setelah dilepas. Itu dari masalah buat anakku yang paling besar. Sudah semua diberikan, saya tidak boleh ditarik kembali karena itu pemberian. Dikhilafil wasiyat fa'inna musi yang melipur rujuk biha li'anha la talzam illa bil maut. Berbeda dengan wasiat, karena sebenarnya orang yang berwasiat ini bisa mengambil lagi, menarik lagi wasiatnya. Karena wasiat itu tidak apa, tidak bisa direalisasikan kecuali setelah kematian si orang yang berwasiat. Kalau sudah mati ya otomatis tidak bisa ditarik lagi, orangnya sudah mati. Sehingga misalnya orang yang berwasiat kemudian menarik lagi, wasiatnya, maka ini boleh. Dan tidak terjadi wasiat kecuali setelah kematian. Misalnya saya berwasiat sepeda motor ini mau tak berikan kepada si A misalnya. Kemudian ternyata si A ini misalnya, wah ternyata si A ini orangnya jahat nih misalnya. Kalau dikasih sepeda motor, wah tambah kejahatannya tambah. Kemudian dia mengurungkan wasiatnya. Maka yang seperti ini boleh. Asalik yang ketiga, anna atiyata yuktabaru al-qabul laha inda wujudiha. Sedangkan pemberian yang ketiga ini, perbedaannya pemberian adalah teranggap dia telah menerima wasiat tatkala sudah adanya harta tersebut. Begitu harta ada diberikan, ya sudah, berarti apa, sudah diterima pemberian tersebut. Li'annaha tamliku fi khilafi wasiyah, karena harta tersebut bisa dimiliki di waktu itu juga. Sudah ada wujudnya, sudah ada hartanya, kemudian diberikan, ya sudah, berarti dia miliknya orang yang telah diberikan, misalnya anaknya. Bikilah fil wasiat, berbeda dengan wasiat. Fa'innaha tamliku ba'dal mauti. Maka wasiat ini bisa dimiliki setelah matinya orang yang berwasiat. Kalau sudah yang berwasiat meninggal, baru apa, diambil wasiatnya. Selama masih hidup maka tidak boleh diambil wasiatnya. Fa'ta bara al-qabulu inda wujudihi fala hukma liqabuliha qabla mauti. Maka ternilai menjadikan diterimanya harta tersebut ketika ada wujudnya. Walaqad maliku biha qabla al-mahdi, maka tidak ada hukum, tidak bisa menjadi wasiat sebelum kematian orang yang berwasiat. Ar-rabi anna adiyata yasbitu al-milku fiha inda kuburiha. Yang keempat, yang mananya pemberian ini kepemilikannya itu tetap tatkala dia setelah menerimanya. Pemberian sudah pemberian, tidak bisa diusik-usik lagi. Bikhilafil wasiat, berbeda dengan wasiat. Di anaha la tamliku qabla maut, karena wasiat ini tidak bisa dimiliki sebelum orang yang beri wasiat ini meninggal. Li anaha tamliku badahu, dan wasiat ini tentunya dimiliki setelah kematian orang yang berwasiat. Fala tadapat damah, maka tidak boleh mendahului orang yang berwasiat sebelum matinya. Dan perkara wasiat ini benar-benar pembahasan yang mendalam dan sangat pelik dan agak sulit. Saya menulis khusus tentang wasiat, hukum-hukum wasiat ini. Khusus masalah hukum-hukum wasiat nomor 6 lembar sebelum menginjak kepada faraid atau hukum-hukum waris. Qala ma'alam rahimahullah hafizahullah ta'ala bakri ahkamil wasaya, tentang hukum-hukum tentang wasiat. Al-wasiyatu logatan ma'khudatan min wasayati syai'u ila wasalathu. Wasiat secara bahasa ini terambil dari seseorang yang mewasiatkan sesuatu apabila dia telah sampai. Sumia bidzalika li'annaha wasala lama kana fil hayati bima ba'dal mauti. Disebut dengan wasiat karena wasiat tersebut akan terjadi tatkala wasiat itu pada kehidupannya sebelum kematiannya. Li'anna musi wasala ba'da tasarrufil ja'iz lahu fi hayatihi wastamarra ba'da mautihi. Karena seorang yang berwasiat ini akan menyampaikan sebagian apa yang akan dia salurkan secara boleh pada hartanya di kehidupannya dan akan terus setelah kematiannya. Wal wasiatu fi istilahi al-fuqaha hiya al-amru bi tasarrufi ba'dal mauti. Sedangkan wasiat secara istilah Usul fikih yaitu perkara yang akan disalurkan setelah kematian. Abi ibaratin ukhra ya atabarruk bil mal ba'dal maut. Atau dengan ungkapan yang lain, bahwasanya wasiat adalah berderma dengan suatu harta setelah kematian. Wasiatnya memang masih dalam keadaan dia hidup, namun direalisasikan setelah kematian orang yang berwasiat. Namanya wasiat. Dalam keadaan sakit dia berwasiat. Tentunya wasiat ini bukan untuk ahli waris. Wasiat itu selain ahli waris. Dan tidak boleh wasiat itu lebih dari 1/3. Karena yang 1/2 nanti untuk ahli warisnya, tetap yang meninggal berarti apa? Yang dibagi sebagai harta warisan. Selain dari harta wasiat tadi. Wasiat disendirikan. Wadalil amal sunyatiha kitab wa sunnah wa jemaah. Dan dalil disyariatkannya wasiat di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah dan ijma' ulama. Adapun di dalam Al-Kitab yaitu Al-Quran, kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 18, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan kepada kalian apabila salah seorang kalian akan kedatangan maut, kemudian dia akan meninggalkan hartanya yaitu dengan berwasiat, yaitu untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya dengan baik. Ini adalah sebagai hak atas orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11, min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Harta warisan ini akan diberikan setelah adanya wasiat atau adanya hutang. Jadi seseorang yang meninggal, maka apa yang dijalurkan adalah hutang. Hutangnya berapa dibayar dulu. Kemudian di sana ada wasiat. Oh, ada wasiat, berikan dulu. Setelah itu baru sisanya untuk ahli waris. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang telah lalu, innallaha tasaddaqu alaikum bi sulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi a'malikum. Sesungguhnya Allah SWT memerintah untuk kalian untuk bersedekah dengan 1/3 dari harta kalian tatkala kalian telah mati sebagai tambahan untuk amal kalian. itu sulus isinya adalah wasiat. Yang sepertiga untuk wasiat bukan untuk ahli warisnya. Itu hukumnya wajib. Wasiat ini tidak wajib. Justru kita memandang ahli waris kita ini orang mampu atau tidak mampu. Kalau ahli waris kita ini orang yang tidak mampu, maka jangan berwasiat. Semua seluruhnya wasiat dan seluruhnya harta diberikan kepada ahli warisnya saja. Jangan berwasiat kepada orang lain. Nabi SAW, kamu kepada saat bin Abi Waqqas, kamu tinggalkan anak-anak kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada tinggalkan anak-anak kamu dalam keadaan fakir kemudian meminta-minta kepada orang lain. Jadi tatkala anak kita ini misalnya orang yang gak mampu atau masih kecil atau masih belum mandiri, maka justru yang didahulukan adalah ahli warisnya. Dia seorang kaya, sudah semuanya diberikan kepada anak-anaknya semua. Ini asal lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan anak-anaknya fakir sehingga meminta-minta kepada orang. Dan wasiat ini tentunya apa? Tentunya kalau ada lebih ya. Wasiat tentunya kalau ada lebih. Wa'ajma'u ulama ala jawaziha. Dan ini berdasarkan ijma' bahwasanya ulama ini bolehnya berwasiat. Dan tentunya wasiat ini sebenarnya kalau dipandang dari hukumnya itu ya sebenarnya tergantung kondisi. Suatu keadaan bisa wajib, suatu keadaan bisa sunnah. Wal wasiyatu taratan takunu wajibatan wa taratan mustahabbah. Dan wasiat ini terkadang menjadi wajib dan terkadang juga menjadi sunnah saja. Wa tajibul wasiyatu bima lahu wa ma alaihi min al-huquqi allati laisa biha isbatat li ala tadih. Dan wasiat ini dan hukumnya sebagai wajib dengan apa yang dia punyai dan apa yang menjadi hak atau kewajibannya, dan wasiat ini tentunya suatu sebagai ketetapan yang tidak bisa hilang wasiat tersebut. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hakam ra'in naslim lahu syai'un yusi bihi yabitu lailatain ila wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidaklah seseorang muslim yang punya hak dari sesuatu yang diwasiatkan selama 2 malam kecuali wasiat itu tercatat di sisinya. فإذا كان عنده دفائع للناس أو في ذمته أو خوف لهم وجب عليه أن يكتبها ويبيتها. Kalau wasiatnya itu memang wasiat sesuatu yang wajib, maka berarti apa wajib? Misal seseorang yang sakit berwasiat, itu rumah itu nanti dijual ya, karena saya punya hutang. Ini kan wasiat, tapi apa? Wasiatnya untuk hutang, sedang hutang ini adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Maka wasiat ini bersifat wasiat yang wajib, harus ditunaikan. Karena untuk sebagai pemenuhan suatu kewajiban kepada orang yang berwasiat. Maka wasiat tersebut adalah apa? Dicatat agar tidak lupa. Wallahu a'lam bishawab.